ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم أما بعد. Kita melanjutkan materi kita di kitab Sahih Bukhari dan kita memasuki bab yang ke-23 dari kitab Al-Istisqa. Pada bab yang ke-23, Al-Imam Bukhari rahimahullah ta'ala beliau memberikan terjemah bab-bab ma yuqalu idza amtarat. Bab apa yang dikatakan tatkala turun hujan. Dan dalam bab ini beliau menyebutkan hadis Aisyah radhiyallahu ta'ala anha bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau melihat hujan turun, beliau mengatakan sayyiban nafi'ah, ya Allah jadikanlah hujan ini hujan yang bermanfaat. Sebenarnya telah kita lihat pula di Sahih Bukhari dan juga hadis di Sahih Muslim. Hadis Zaid bin Khalid al-Juhani radhiyallahu ta'ala kisah salat Nabi sallallahu alaihi wasallam di Al-Hudaybiyah bersama para sahabatnya radhiyallahu ta'ala anhum. Salat subuh. Setelah salat Nabi berkata kepada para sahabatnya radhiyallahu ta'ala anhum, "Hataduruna madza qala rabbukum?" Tahukah kalian apa yang dikatakan oleh Rabb kalian? Qalu Allahu wa rasuluhu a'lam. Maka para sahabat menjawab, Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Maka Nabi SAW mengatakan, Qala rabbukum asbaha min ibadi mu'minun bi wa kafir. Allah subhanahu mengatakan, sebagian hambaku tatkala turun hujan di malam harinya, mereka masuk waktu pagi hari dalam keadaan beriman dan sebagian yang lain menjadi kafir terhadapku. Kemudian kata Nabi SAW mengatakan, "Qala mutir Nabi fadlillahi wa rahmati, fahuwa mu'minun bi wa kafirun bi kaukab." Maka barang siapa yang mengatakan tatkala turun hujan, mutir Nabi fadlillahi wa rahmati, kita diberi hujan atau turun hujan dengan karunia dan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala, maka dia telah beriman kepadaku dan telah kafir terhadap bintang. Wa man qala mutir Nabi Nuh kada wa kada fahuwa kafirun bi wa mu'minun bil kaukab. Dan barang siapa yang mengatakan kita diberi hujan oleh bintang ini dan bintang itu, maka dia telah beriman dengan bintang dan kafir terhadapku. Dari sini kita bisa mengambil faedah bahwa ketika turun hujan dan ya kita mengatakan mutir Nabi fadlillahi wa rahmatih, kita diberi hujan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan rahmat dan karunia-Nya. Itu menisbahkan hujan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan beliau di awal terjemah menyebutkan tafsir Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhu radhiyallahu ta'ala anhuma tentang mana kalimat sayyib. Wa qala ibn Abbas kasayyib ay al-matar kasayyibin minas sama di ayat Al-Baqarah as-sayyib dan al-matar. Seperti al-matar al-yanzilu minas sama. Wa qala ghairuhu, dan ulama yang lainnya, Sayyid ibn Abbas radhiyallahu ta'anhumah mengatakan tentang manasayyib, karena sayyib itu dari soba, wa asaba yasubu. Asaba yasubu. Soban fa wasayyib. Itu suatu yang turun. Dan maknanya sama, yaitu air hujan yang turun dari langit. Adapun hadis yang disebutkan, qala hadatsana Muhammad huwa ibn Muqatil Abu Hasan al-Marwazi. قال أخبرنا عبد الله عبد الله بن مبارك مروزي كذلك قال أخبرنا عبيد الله العماري النافي عن القاسم بن محمد عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا رأى المطر قال صيبا نافعا تابه القاسم بن يحيى عن عبيد الله وروى الأوزاعي ووقيل النافي. Dari Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau mengatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau melihat hujan turun, beliau mengatakan sayyiban nafi'. Allahumma sayyiban nafi'. Ya Allah, jadikanlah hujan ini hujan yang bermanfaat. Karena air hujan terkadang merusak. Seperti yang sudah kita lalui dan juga akan kita baca di bab setelahnya. Tapi kalau hujan turun dengan deras dan terus-menerus, bisa mengakibatkan rusaknya bangunan, rusaknya kebun, sawah dan ladang, bahkan terkadang menyebabkan air bah yang sangat besar, yang bisa menyebabkan kematian. Juga longsor-longsor yang terjadi, biasanya terjadinya dikarenakan air hujan. Maka Nabi SAW memberikan petunjuk kepada kita, ketika turun hujan untuk mengatakan, Allahumma sayyiban nafi'ah. Ya Allah, jadikan air hujan ini air hujan yang bermanfaat. Petunjuk yang sangat agung. Selain kita tadi diperintahkan dan ditunjuk oleh Nabi agar kita menisbahkan semua kebaikan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan perkataan mutir Nabi fadlillahi wa rahmati, kita diberi hujan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan rahmat dan karunia-Nya. Begitu pula kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala air hujan yang bermanfaat. Allahumma sayyiban nafi'an. Kemudian bab selanjutnya, bab man tamattara fil matar hatta yatahadar ala lihyatih. Bab seseorang yang sengaja berhujan-hujanan, membiarkan dirinya terkena air hujan tatkala turun hujan, sampai air hujan membasahi dan mengalir di lihyanya, di janggutnya. Dan beliau menyebutkan dalam bab ini hadis Anas bin Malik radhiyallahu taala yang telah kita lalui beberapa kali. Qala rahimallahu taala hadatsana Muhammad qala akhbarana Abdullah qala akhbarana Al-Auza'i qala hadatsana Ishaq bin Abdullah bin Abi Talha Al-Ansari qala hadatsani Anas bin Malik qala asabatin nas sanatun al-ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. فبين رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب المنبر يوم الجمعة قام عربي فقال يا رسول الله لك المال وجعل إياه فادع الله لنا أن يسقينا قال فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه وما في السماء قزع قال فثار سحاب أمثال الجبال ثم لم ينزل عن منبره حتى رأيت المطر يتحادر على لحيته. قال فمطرنا يومنا ذلك وفي الغد ومن بعد الغد والذي يليه إلى الجمعة الأخرى. فقام ذلك العربي رجل غيره فقال يا رسول الله تهدم البناء وغرق المال فادع الله لنا. فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه وقال اللهم حوالينا ولا علينا. قال فما جال يشير بيده إلى ناحية من السماء إلا تفرجت حتى صارت المدينة في مثل الجوبة حتى سار الوادي وادي قناة شهرة. قال فلم يجي أحد من ناحية إلا حدث بالجوب. Dari Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala an, beliau mengatakan pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam orang-orang pernah tertimpa sanah. Itu musim kemarau yang berkepanjangan, terjadi musim paceklik. Dan tatkala Rasulullah sedang berkhutbah di atas mimbarnya pada Jumat, datang seorang Arabi. Dia berdiri dan mengatakan, wahai Rasulullah, halakal mal, telah rusak harta kami. Sudah kita sebutkan, Al-Arabi hartanya biasanya berupa hewan ternak. Karena biasanya mereka hidup dari menggembala. Dan kalau tidak air hujan, tentunya tidak ada rerumputan, murum makanan hewan ternaknya. Maka sudah pasti harta mereka akan rusak. Wahai Rasulullah, rusak harta kami. Wajal iya dan keluarga kami tertimpa kelaparan. Fad'ullaha lana an yasqiyana. Maka wahai Rasulullah berdoa kepada Allah untuk kami agar Allah menurunkan hujan. Maka Nabi SAW langsung mengangkat kedua tangannya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sudah kita lihat doa beliau, Allahumma sqina, Allahumma sqina, Allahumma sqina. Ya Allah turunkan hujan kepada kami. Ya Allah turunkan hujan kepada kami. Dan beliau ulang kalimat tersebut 3 kali. Kata Anas, pada saat Nabi SAW sedang berkhutbah, wa ma fis sama' qaz'ah. Tidak ada di langit itu potongan atau kepingan awan. Langit benar-benar dalam keadaan cerah. Tidak ada tanda-tanda hujan. Dan ketika Nabi berdoa dengan Allahumma sqina, semoga Allahumma aghithna, thara sahabun amthal jibal. Tiba-tiba datang awan seperti gunung. Awan tebal mengelilingi Madinah, thumma lam yanzil an mimbari hatta ra'aytu al-matar yatahadar 'ala lihyati. Dan Nabi tidak turun dari mimbarnya sampai kau melihat hujan turun dengan deras sampai masjid yang menatapnya terbuat dari pelepah atau daun kurma itu bocor. Dan sampai Nabi, kata Anas, ra'aytu al-matar yatahadar 'ala lihyati. Air hujan itu terlihat menetes di wajah dan juga lihat beliau, menetes dan mengalir di janggut beliau. Kemudian kata Anas, maka kami diberi hujan pada hari itu dan esok harinya dan lusanya sampai Jumat berikutnya, hujan terus turun. Kemudian ketika Jumat berikutnya Nabi sedang khutbah, berdiri Arabi yang Jumat kemarin datang ataupun yang lainnya dan mengatakan, wahai Rasulullah, tahaddam al-bina wa ghariqa al-ma. Wahai Rasulullah, bangunan rusak dan harta tenggelam oleh air, tertutup air. Fad'ullah lana, maka berdoa kepada Allah untuk kami agar Allah menghentikan hujan. Maka Nabi langsung mengangkat kedua tangannya dengan Allahumma hawalaina wal alaina. Ya Allah, turunkan air hujan di sekitar kami dan jangan kau turunkan kepada kami. Kata Anas, dan tidaklah Nabi mengisyaratkan dengan tangannya ke suatu arah dari langit melainkan tafarrajat, melainkan awan yang ada atas negeri Madinah itu tercerai-berai ke arah tersebut. Hatta sotik Madinah fi misli jubah, sampai Madinah seperti cincin. Itu langit Madinah itu seperti cincin. Itu di atas Madinah terang, tidak awan, dan awan adanya di luar Madinah. Hatta salwadi wa diqana syahran, dan dikarenakan turun hujan yang deras selama 1 pekan, wadi yang ada di Madinah itu, wadi qana, itu terus mengalir selama 1 bulan. Kemudian kata beliau, dan tidak seorang datang dari tempat sekitar Madinah melainkan mereka bercerita tentang jauh, tentang turunnya air hujan dan juga atar dari air hujan yang turun. Ini hadis Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Hadis yang sudah kita lihat beberapa kali. Dan juga seperti kita sebutkan di pertemuan yang lalu, dalam hadis ini kita bisa mempelajari yang sangat agung yang berkaitan dengan doa. Doa merupakan perkara yang sangat agung. Jangan sampai kita melalaikan masalah doa. Apapun kesulitan yang kita hadapi, maka sebelum kita menempuh sebab sebab syar'i atau kauni, menempuh cara atau ikhtiar untuk menghadapi masalah tersebut, maka jangan kita melupakan Rabbuna Azza wa Jalla, Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala zat yang bisa memberikan kemudahan dan memberikan jalan keluar kepada kita. Perkara-perkara yang tadinya mungkin tidak masuk akal atau menurut kita suatu yang mustahil atau sulit diwujudkan, bagi Allah Subhanahu wa taala itu hanya dengan kalam kul, hanya dengan kun fayakun, dengan perkataan jadilah maka pasti akan terjadi. Innama amru idza arada syai'an ayyakul lahu kun fayakun. Tidak ada mustahil, tidak ada sesuatu yang mustahil, tidak ada sesuatu yang sulit bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Seperti apa yang terjadi pada zaman Nabi, terjadi musim kemarau yang berkepanjangan dan mereka tidak mengetahui bagaimana untuk menghadapi kemarau tersebut. Mereka datang kepada Nabi dan Nabi berdoa, dan dengan sebab doa Nabi SAW turun hujan di saat itu juga. Dalam keadaan tidak ada tanda-tanda hujan pada saat itu. Ini pun pelajaran bagi kita. Apapun yang terjadi pada kita, hendaknya kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah mengatakan, "Wa ma bikum min ni'matin fa min Allah, tsumma idza massakum dhur fa ilaihi taj'arun." Apapun kebaikan daripada kalian itu adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Allah yang memberikannya. Kemudian jika menimpa kalian kejelekan, maka kepada Allah lah kalian mohon pertolongan. Dan yakinlah Allah subhanahu wa ta'ala, kalau kita berdoa dengan tulus, dengan benar, Allah akan kabulkan permintaan kita. Ud'uni astajib lakum. Ini janji Allah. Berdoalah kalian kepadaku, aku akan kabulkan doa kalian. Doa sekali lagi perkara yang sangat besar. Dan tentunya ketika kita berdoa, kita menempuh sebab-sebab dikabulkannya doa kita. Yang telah kita ketahui bersama. Dan menjauhi perkara-perkara yang menjadi penghalang dikabulkannya doa. Kita lanjutkan metode kita dari kita Al-Jami' Shahih Malaysia fi Shahihain, dan kita masih berada pembahasan kitabul iman, al-iman bi wujudi syaitan. Qala al-imam Abu Bakar Ahmad ibn Amr ibn Abi Asim rahimahullah ta'ala fi sunnah, haddathana Abu Bakar ibn Abi Shaybah qala haddathana Zaid ibn al-Hubab an Husain ibn Waqid an ibn Buraydah an abihi أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إني لآسب الشيطان يفرق منك يا عمر. قال الشيخ هذا حديث حسن. Dari Ibnu Buraidah, dari ayahnya Buraidah bin Husain radhiyallahu ta'ala, beliau mengatakan Nabi SAW bersabda, sungguh aku melihat syaitan yafruqu minka ya Umar, takut dari wahai Umar. Syaitan, kata Nabi, takut dari Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala. Artinya tidak takut, melainkan dikarenakan kekuatan iman yang ada pada Umar radhiyallahu ta'ala. Nah, sudah kita lihat pula di Sahih Bukhari dan juga di Sahih Muslim. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersumpah, walladhi nafsi biyadi, kata Nabi SAW, demi zat yang jiwaku berada di tangannya, ma ra'a syaitan fai ma ra'aka syaitanu qat salikan fajjan illa salaka fajjan gara fajjik. Kata Nabi SAW, demi Allah, tidaklah syaitan melihat Mu'ay Umar berjalan di suatu jalan melainkan syaitan mengambil jalan yang lainnya selain jalan yang ditempuh oleh Umar. Sama dengan mana hadis ini, syaitan, kata Nabi SAW, ya faruqu min Umar, takut dari Umar radhiyallahu ta'ala an. Ini juga pelajaran bagi kita, kalau kita ingin aman dari gangguan syaitan, dari bisikan bisikan syaitan, maka kuncinya hanya satu, itu dengan memperkuat keimanan kita dan dengan semakin mendekatkan diri kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan amalan-amalan soleh, dan meninggalkan kemaksiatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Semakin kita mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka sudah pasti syaitan akan jauh dari kita, karena Allah akan senantiasa melindungi hamba-hambanya. Sebagaimana kalau kita jauh dari Allah subhanahu wa ta'ala, maka sudah pasti syaitan akan mengganggu kita. Umar radhiyallahu anhu, Nabi katakan, إني لأصب الشيطان يفرق منها يا عمر، يفرق منك يا عمر. Dan juga dari sini kita bisa mengetahui apa yang sering dikeluhkan oleh sebagian orang. Maksudnya terkadang sering mendapat gangguan dari syaitan. Maka petunjuknya tadi, petunjuknya itu dengan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah sudah mengatakan inna kaida syaitani kana dha'ifan. Sesungguhnya tipu daya syaitan itu lemah. Kalau kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, maka syaitan tidak akan berdaya karena kita berada di bawah lindungan Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.